طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا dasarnya kedudukan. Kedudukan gak didapat, malas bangun. Kalau dasar membangun kota, dasarnya dunia, dunia tidak diraih, maka lemah untuk pembangunan. Supaya hidup kamu itu bisa terukur, supaya hidup kamu punya banyak manfaat, supaya hidup kamu bisa sukses, ini penting, kata Allah. Ya Allah, kenapa saya sholat? Hayya 'alal falah. Saya minta kamu sholat, bukan karena saya pengen memberikan beban, bukan rukunya yang penting, bukan sujudnya yang penting. Kamu sekalian gak rukun dan sujud kepadaku, tidak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan ke kamu. Kalian semua bumi dan langit gak sujud, aku gak akan keluar dari Tuhan, tetap Tuhan, gak ada ruginya. Cuman saya suruh kamu sujud supaya hidup kamu itu bermakna. Kamu udah